Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahudah sallama taslima kathira wa ba'd. Kita ulang dari syarah contoh Ja'a Az-Zaidani. Sebelumnya dijelaskan dalam matan wajib menjadikan mufrad an-nafas dan a'in bersama mu'akkad yang mufrad, dan wajib menjamakkan a'in dan nafas di atas wazan af'ul bersama musanna dan jama' bersama mu'akkad yang musanna dan jama'. Contoh taqulu ja'a Zaidani anfusuhuma, dijamakan di sini taukidnya anfus di atas wazan af'ul untuk musanna Zaidani, atau a'yunuhuma wa ja'a Zaiduna anfusuhum au a'yunuhum. Ya, kita baca dari situ syarahnya. Ma'al musanna, atau dari ini aja, wajibu ya. Wajibu ifradu nafsi wal aini ma'al mufrad, wajib memfradkan nafas dan ain bersama yang mufrad, yang muzakkar dan mu'annas. Iza ukida bihima, apabila ditaukid dengan nafas dan ain. Kal misal alladhi fil matan, sebagaimana pada contoh matan. Ja'al khalifah nafsu au ainu. Wajibu jam'uhuma jam'a qillah, wajib untuk nafas dan ain dijamakkan dengan jam'a qillah di atas wazan af'ul dengan dhamma ainnya. Ihtaraza bidzalika an jam'il kafrah, beliau berjaga-jaga dengan ucapannya dari jam'ul kafrah, contoh nufus dan uyun, dan juga berjaga-jaga dari jam'u qillah yang tidak di atas wazan af'ul seperti a'yan jamak dari ain. Fala yu'akkadu bi syai'in minhuma, maka tidak boleh ditaukid dengan salah satu dari keduanya, dengan jamu kasrah atau jamu qillah tapi di atas wazan selain af'ul, enggak boleh. Ma'al musanna, dijamakan bersama musanna, taukid dijamakan bersama musanna yang muzakkar dan mu'annas. Aw ma fi ma'nahuma, ataupun apa yang dia bermakna musanna ataupun bermakna muzakkar dan mu'annas. Wa ma'al jam'i kadzalik, demikian pula wajib dijamakan taukid bersama jamak, bersama muakkad yang jamak. Taqulu fi tasniyatil muzakkar, engkau katakan pada muzakkar yang musanna, ja'a Zaidani au Zaidun wa Amrun anfusuhuma au a'yunuhuma. Fa kana al-qiyas, kalau secara qiyas maka dijadikan taukidnya juga musanna, yaitu dengan dikatakan nafsahuma, ja'a Zaidani nafsahuma au ainahuma, secara kias demikian. Musanna dengan musanna, mufrad dengan mufrad, jamak dengan jamak. Lakinnahum adalu an dzalik, hanya saja mereka meninggalkan yang demikian. Fil lughatil fusha, pada bahasa yang fasih, pada bahasa yang lebih fasih. Kenapa ditinggalkan yang demikian? Karaha tajtima'i tasniyataini fima huwa kasyai'il wahid, karena tidak disukainya berkumpul dua musanna pada apa yang dia seolah-olah satu kalimat. Ya, tidak suka. Ya, nafsahuma, berkumpul di situ dua musanna, nafsa dengan bomir, padahal dia seperti satu kalimat. Ini tidak disukai, oleh karenanya ditinggalkan. Ya, musanna taukid dengan nafas dan ain. Wa taqulu fi jam'il muzakkar, engkau katakan dalam contoh jama' muzakkar, ja'a Zaiduna au ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun anfusum au a'yunuhum bil jam' dengan jamak. Qala al-Fakihi wa jam'uhuma 'ala af'ul ma'al jam'i wajib. Dikatakan oleh al-Fakihi menjamakkan keduanya nafas dan ain di atas wazan af'ul bersama jamak sifatnya wajib. Wa ma'al musanna rajih, adapun bersama musanna sifatnya rajih, lebih kuat, lebih rajih, la wajib, bukan wajib. Kama huwa qadiyatu kalamihi, sebagaimana itu adalah perihal ucapan beliau. Bal yajuzu ma'ahu ifraduhuma, bahkan boleh ya ma'ahu kembali ke mana? Ma'ahu musanna, ya. Bahkan boleh bersama musanna ifraduhuma, untuk dijadikan taukidnya mufrad, wa tasniyatuhuma, bahkan musanna juga boleh. Contoh ja'a Zaidani nafsuhuma au ainuhuma au nafsahuma au ainahuma intaha. Sepertinya di sini kama huwa qadhiyatu kalami musannif, kalam musannif, karena al-Faqih punya syarah, syarah mutamimah. Ya. La wajib, tidak wajib kama huwa qadhiyatu kalami, sebagaimana ini perihal ucapannya musannif gitu. Masih dilanjutkan ucapan al-Faqih. Ya, karena al-Faqih punya syarah mutamimah namanya apa? Al-Fawaqih al-Janiyah. Ya. Kemudian masih diucapkan al-Faqih boleh bersama musanna untuk ditaukid dengan mufrad atau musanna. Contoh jazaidani nafsuhuma aw ainuhuma wa nafsahuma aw ainahuma intaha. Selesai ucapan al-Faqih. Qultu, kemudian saya katakan, kata syarih sahibul kawakib, wa maqtadahu kalam al-musannif min wujub jam' an-nafs wal-'ain fi tawkid al-ithnain huwa alladhi sarraha bihi Ibn Malik fi at-tashil. Ini sering sekali ya kita baca tashil dinukilkan. Ada yang sudah punya belum kita ini? Tashil. Belum? Ya, beli ya. Tashil. Sering dinukil di sini dibeli. Syudzuru dzahab tashil. Apa lagi yang sudah? Ham'ul hawami'. Kumpulin itu. Biar nanti kalau ada yang ragu kita cek. Karena seringkali dinukil dalam kondisi salah penukilannya. Sehingga membuat kita bingung. Wajazama bihi Ibnu Hisham. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Hisham dalam Qatar. Wa qala fil jami' wa syarhih. Dan beliau berkata di kitab al-jami' dan syarahnya. Wa sarraha Ibnu Malik wa waladuhu bitasniyatin nafas. Ibnu Malik dan anaknya menegaskan bolehnya memusannakan nafas dan ain untuk mentaukid musanna. Contoh qama zaidan nafsahuma aw ainahuma wa man'a dzalika Abu Hayyan, hanya saja Abu Hayyan melarangnya. Wa qala innahu ghalat lam yaqul bihi ahadun min an-nahiyyin. Dikatakan oleh Abu Hayyan yang demikian, yang mentaukid dengan musanna, itu adalah ghalat, kekeliruan, belum pernah diucapkan oleh seorang ahli nahwu pun. Intaha. Lakin qala fi syarhi syudzur, masih ucapan siapa ini? Ya, Ibnu Hisham ya. Ya, masih Ibnu Hisham. Ikuti ya tadi dari wa maqtabahu kalam al-musannif, apa yang dituntut dari ucapannya musannif, dari wajibnya menjamakkan. Musannif di sini apa? Sahibul matan itu. Ya. Apa yang dituntut oleh ucapannya musannif dari wajibnya menjamakkan nafas dan ain ketika mentaukid musanna, itulah yang ditegaskan oleh Ibnu Malik dalam At-Tashil dan juga ditegaskan oleh Ibnu Hisham dalam Qatar. Ya. Wa qala fil Jami', dan beliau Ibnu Hisham berkata di dalam kitab Al-Jami' dan syarahnya bahwasanya Ibnu Malik dan anaknya membolehkan untuk memusannakan an-nafas dan ain ketika mentaukid musanna. Ya. Contoh qama zaidani nafsahuma aw ainahuma wa man'a dzalika Abu Hayyan. Ya, saja Abu Hayyan melarangnya dan mengatakan itu kekeliruan dan belum pernah diucapkan oleh seorang ahli nahwu pun. Intaha. Lakin qala fi syarhi syudzur, hanya saja beliau Ibnu Malik berkata dalam kitab syarhi syudzur, ini sepertinya keliru ini. Saya cari enggak temu-temu. Idza ukidal musanna harusnya. Ini masal ya. Nah, ini juga nih yang bikin repot. Ya. Saya cari di syarhi syudzur enggak ada ungkapan masal. Musanna, pembahasan tentang musanna. Idza ukidal musanna, harusnya itu ya, salah ya. Idza ukidal musanna bin nafsi awil ain, apabila musanna ditaukid dengan nafas ataupun ain, fa fihi ma thalathu lughatin, maka padanya, pada taukidnya, ada tiga bahasa. Afsahuha al-jam'u, yang paling fasihnya dengan jamak. Ya, ja'a az-zaiduna an fusuhum atau a'yunuhum. Wa dunahu al-ifrad, setelahnya mufrad. Ja'a az-zaidani nafsuhuma. Ja'a az-zaidani ainuhuma. Wa dunahu al-ifrad at-tasniyah, dan setelahnya lagi musanna. Ja'a az-zaidani nafsahuma aw ainahuma. Wa hiya al-awjuh al-ja'izatu, ini adalah sisi-sisi yang diperbolehkan untuk mentaukid musanna. Wa hiya al-awjuh al-ja'izah, ini juga termasuk sisi ya. Wa hiya al-awjuh al-ja'izah fi qata'tu ru'us al-kabshain, ini juga sisi-sisi yang diperbolehkan pada contoh qata'tu ru'usal kabsyain. Boleh dengan mufrad qata'tu ra'sal kabsyain. Boleh pula dengan jamak qata'tu ru'usal kabsyain, boleh pula dengan musanna qata'tu ra'sai al-kabsyain. Saya memotong dua kepala kambing. Ini boleh dengan tiga sisi sebagaimana tadi. Boleh dengan mufrad ra'sa al-kabsyain, musanna ra'sai al-kabsyain, boleh dengan jamak ru'us al-kabsyain. Ini ada bahasa yang tersendiri. Ya, ada rincian yang tersendiri. Di sini hanya disinggung sedikit. Qala al-Isami wa inna makhtira al-jam'u 'ala al-ifrad li anna tasniyata jam'un fil ma'na. Dikatakan al-Isami hanya saja dipilih jamak. Kenapa jamak dulu yang dipilih di atas mufrad? Karena musanna itu jamak secara makna. Bahkan sebagian mengatakan jamak itu mulainya dari dua. Itu alasannya. Dipilih jamak karena ya musanna jamak secara maknanya. Wa mas'alatu qata'tu ru'usal kabsyain dzakaraha an-nahyiyun. Kata Al-Isami, masalah qata'tu ru'usal kabsyain disebutkan oleh para ahli nahwu. Faqala Ibn Malik fi at-tashil, dikatakan oleh Ibn Malik dalam at-tashil, yukhtaru fil mudhaf lafzan aw ma'nan ila mutadamminihima lafzul ifradi ala lafzi tasniyati wa lafzul jam'i ala lafzi al-ifradi intaha. Dikatakan oleh Ibn Malik dalam kitab at-tashil, dipilih pada mudhafnya, pada idhafa yang lafziyah ataupun ma'nawiyah, lafziyah idhafa sifat ma'nawiyah, selain itu ya dipilih pada mudhaf, apakah idhafa lafziyah ataupun ma'nawiyah, yang dia diidhafahkan kepada mutadamminihima, sesuatu yang mencakupinya. Nanti akan jelas dengan contoh ya. Lafzul ifrad, lafaz mufrad ya tadi, ru'usa al-kabsyain. Di sini ru'us diidhafahkan kepada mutadamminnya. Al-kabsyain mutadammin ru'us ya kan. Al-kabsy yatadamman ru'san ya. Yang namanya apa? Kambing yang mencakup kepalanya. Kepala dicakupi oleh kambing kan? Ayat itu maknanya. Dipilih pada mudhaf lafziyah ataupun makna yang didhafahkan kepada mutadhamminya, pada kumpulannya, pada keseluruhannya. Dipilih, ini naibul fa'il yukhtar. Dipilih lafzul ifrad. Dipilih lafzul ifrad pada mudhaf lafziyah ataupun ma'nawiyah yang didhafahkan kepada mutadhamminya, pada kesatuannya. Ya, seperti contoh tadi qata'tu ru'usal kabsyain, ya dipilih ra's, itu lebih bagus ini. Di sini didhafahkan. Dan idhafahnya di sini ma'nawiyah. Ya, bukan lafziyah. Karena bukan sifat. Dipilih lafaz mufrad daripada lafaz tasniyah. Wa lafzul jam'i 'ala lafzul ifrad, dan dipilih lafaz jamak daripada lafaz mufrad. Nah, itu. Wa qala fil hamai, dikatakan dalam kitab al-Hama' As-Suyuti, Hama'ul Hawami', ma udhifa ila mutadamminihi wa huwa musannan lafzan nahu qata'tu ra'sal kabsyain. Kata Suyuti dalam kitab al-Hama', apa yang didhafahkan kepada mutadamminnya, pada kesatuannya atau pada kumpulannya, atau secara makna dia mutadhammin yang mencakupinya ya, apa yang didhafahkan kepada apa yang mencakupinya dalam kondisi yang mencakupinya ini musanna lafadznya, hal di sini jumlah haliyah dari mutadhammin ya, apa yang didhafahkan kepada apa yang mencakupinya dalam keadaan yang mencakupinya ini musanna lafadznya, contohnya qata'tu ra'sal kabsyain, qata'tu ra'sal kabsyain. Di sini diidhafahkan sesuatu yaitu ra's kepada mutadhamminnya al-kabsh. Ya, karena al-kabsh mencakupi kepala juga. Di sini mutadhamminnya musanna. Dan dipilih di sini lafadz mufrad, lafadz mudhafnya mufrad. Qata'tu ra's al-kabshain. Artinya apa? Saya memotong apa? Berapa kepala? Dua kepala kambing, ya. Seperti tadi disebutkan oleh siapa tadi? Ibn Malik ya. sibil mufrad qata'tu ra'sa al-kibshain. Ataupun apa yang dia didhofahkan kepada mutadhamminya dalam keadaan mutadhamminya maknanya saja musanna, lafaznya bukan musanna. Kafaghirai al-afwah inda arini, seperti dua singa yang membuka mulut-mulutnya di sarangnya. Di sarangnya. Di sini al-afwah jamak taksir, ada apa? Rifah, ya kan? Mulut. Tapi meskipun dia lafadznya jamak, tapi maknanya apa? Musanna, karena sebelumnya kafaghirai al-afwah, seperti dua ekor singa yang membuka mulut-mulutnya. Di sini bahasanya apa? Di sini lafzi atau maknawi? Ya, lafzi, isim fa'il. Dan di sini disebutkan dalam kondisi mudhofnya musanna. Ya, boleh. Ay ka asadaini faghiraini. Makna dari faghirai al-afwah adalah ka asadaini faghiraini fahuma. Iya. Idhofah kepada apa berarti di sini? Isi fa'il kepada apanya? Kepada fa'ilnya ya. Lihat dari takdirnya. Ay ka asadaini faghiraini fahuma, seperti dua asad yang membuka fahuma mulut-mulutnya ataupun kedua mulutnya. Faghiraini fahuma. Inda arinihima, di sarang keduanya. Fa inna dzalika warada fil jam'i wal ifradi wa tasniyah. Yang demikian datang pada jamaknya, mufrad dan musannanya. Yang jamak tadi ru'usal kabsyain, mufrad ra'sal kabsyain, yang musanna faghirai. Intaha. Walhasil. Sudah baca belum? Belum. Ada yang bertanya kan? Ya, intinya taukid ya untuk yang musanna yang lebih afdol. Belum selesai di sini ya. Hasilnya saya baca dulu deh. Walhasil anna jam'ahuma ala af'ul ma'al jam'i wajib. Hasilnya, kesimpulannya, bahwasanya menjamakkan keduanya, nafas dan ain, di atas wazan af'ul bersama mu'akkad yang jamak itu wajib. Bersama mu'akkad yang musanna, afsah, ladhi fasih. Di situ fa'ifraduhuma atau ka'ifraduhuma. Kaya. Iya, ka. Tadi ada yang baca kaya, siapa yang kemarin baca ya? Ka ifrodihima katanya. Hah? Kemarin baca, sampai terakhir. Fa ifrodihima atau ka ifrodihima? Fa. Oh, dikira ka. Ya. Kemudian, fa ifrodihima fatasniyatihima. Kemudian setelah itu diikuti mufrad dan musanna. Jadi jamak dulu. Ya, ketika yang ditaukid itu adalah musanna atau jamak. Ya. Saya ulangi hasilnya, bahwasanya menjamakkan ain dan nafas di atas wazan afhul bersama jamak itu wajib, tidak ada pilihan. Adapun bersama musanna, maka menjamakkan ain dan nafas itu yang lebih fasih. Kemudian yang kedua dari sisi kefasihannya yang mufrad, tingkat yang ketiga musanna. Gitu. Ya. Oh, sudah dibaca ini tuh, ya masih ingat saya. Wa yajuzu an tuzada alba fihima. Boleh ditambahkan ba pada nafas dan ain. Ba zaidah li taukid. Contoh, ja'a zaidun binafsih. Zaid datang sendirinya. Berarti Arabnya bagaimana? Nafsu? Binafsi ba harfu al-jar az-zaid. Nafsi. Taukid. Taukid lil-marfu. Marfu mitlu wa alamat rafi ad-dhammah al-muqaddarah. Ala akhiriha. Mana min zuhuriha. Harakati. Harf al-jar az-zaid au bi'ainih atau bi'ainih. Wa la yajuzu dhalika fi ghairihima, tidak boleh ditambahkan ba zaidah pada taukid selain nafas dan ain. Min alfadhi taukid, dari lafaz-lafaz taukid yang lain. Wa amma ja'u bi ajma'ihim fa laysa min at-taukid. Adapun ja'u bi ajma'ihim ba di sini ataupun bi ajma'ihim fa laysa min at-taukid, ini tidak termasuk tauqid, tapi apa yang telah lewat, hal ya, dia sebagai hal. Mbaknya bukan Mbak Zaidah asliyah, berarti dia datang setelah yang ma'rifah, dia sebagai hal. Falaysa min at-tauqid kama marra, ini bukan tauqid sebagaimana yang barusan dilewatkan. Wa kharraja ba'duhum 'ala ziyadatil ba' qawluhu ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna. Sebagian ahli nahu mentakhrij, menggolongkan tambahan ba. Contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mentakhrij, menggolongkan firman Allah ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna pada tambahan ba. Yatarabbasna bi anfusihinna, digolongkan oleh sebagian ahli nahu bahwasanya ba di sini ba' zaidah, dianggap sebagai ba' zaidah. Qala fal ba' fihi zaidatun, dikatakan bahwasanya ba' pada contoh ayat ini yatarabbasna bi anfusihinna zaidah, tambahan. Wa anfusuhunna taukid, sedangkan anfusihinna taukidnya katanya. Waraddahu ba'duhum, hanya saja dibantah oleh sebagian yang lain. Ini bukan taukid. Ya. Kenapa? Bi'anna taukidahuna bo'i', karena taukid di sini sia-sia, tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat. Kenapa? Li'annal ma'murat fitarabbus la yadhhabu dhihnu ila annal ma'mur ghairuhunna. Ya, sia-sia di sini taukid. Buat apa taukid? Kenapa? Karena yang diperintahkan untuk tarabbus, menunggu masa iddah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, kaum wanita ini tolak, bercerai, hendaknya mereka menunggu ya selama 3 kali quru. Sebagian menafsirkan apa al hayd ya, dan itu insyaallah yang rajih. Sebagian yang lain mengatakan at-tuhur, suci. Sesungguhnya yang diperintahkan dengan tarabbus untuk menunggu, la yadhhabu dhihnu ila anal ma'mur ghairuhunna, benak ini tidaklah tertuju kepada selain kaum wanita gitu yang diperintahkan. La yadhhabu dhihn, benak ini tidaklah tertuju bahwasanya yang diperintahkan itu selain kaum wanita. Iya kan? Bi khilafi ja'a Zaidun nafsu, berbeda halnya dengan ja'a Zaidun nafsu. Iya. Katanya ada kemungkinan kalau tidak ditambahkan nafas yang datang selain Zaid. Tapi dalam contoh ayat ini ya tarabbasna bi anfusihinna, tidaklah benak ini tertuju kecuali ya kepada mereka kaum wanita yang mutallaqat. Wa inna ma dzukiratin nafas li ziyadatil ba'ats. Terus apa fungsinya disebutkan anfus di sini kalau bukan sebagai taukid? Tadi kalau taukid sia-sia, kenapa? Karena sudah tidak terpikir, tidak terfahami kecuali ya mereka makmurat kaum wanita ya yang dicerai. Wa inna ma dzukiratin nafsu, hanya saja disebutkan di sini nafas li ziyadatil ba'ts 'ala tarabbus, sebagai tambahan al-ba'ats, dorongan agar mereka kaum wanita menunggu, bersabar. Li isy'arihi bima yustankafna minhu min tumuhin nafsi ila rijal. Karena dalam ayat ini memberitakan ya bima yustankafna, dengan sesuatu yang dilarang kaum wanita darinya, yaitu tumuhun nafsi ilar rijal, kecondongan jiwa kepada kaum laki-laki. Ya ketika mereka dicerai itu jiwanya condong ingin bersegera, maka ditekankan ataupun dikasih tambahan dorongan untuk menunggu dengan anfusihinna, ya tarabbasna bi anfusihinna, hendaknya mereka menunggu ya diri-diri mereka, jangan tergesa-gesa ya untuk menikah lagi. Difahami gak nih? Hah? Ngerti ya? Jadi saya ulangi barangkali ada yang belum paham. Jadi ba di sini yang betul Zaid itu bukan? Ya, bukan ya. Sebagian menganggap bahwasanya ba pada ya tarabbasna zaidah. Dengan mengatakan ba di sini zaidah, sedangkan anfusun taukid katanya. Taukid kan telah disebutkan. Yang pertama mengangkat kesan apa? Majaz, ya. Yang pertama nisbah kan? Ya. Yang kedua syumul, masih ingat kan? Nah, di sini enggak ada katanya. Dibantah oleh sebagian yang lain bahwasanya taukid di sini sia-sia, jadi bukan taukid. Kalau taukid di sini sia-sia. Kenapa? Karena ini perintahkan untuk tarabbus. Tidaklah benak kita ini tertuju bahwasanya ini perintahkan selain mereka al-mutlaqat. Mesti ya benak kita langsung kita pahami ya tarabbus ya mereka al-mutlaqat. Sehingga sia-sia kalau taukid itu. Ya sudah tertentu, sudah jelas gitu. Berbeda dengan Zaidun yang memungkinkan suratnya atau temannya gitu. Tapi kalau terbasnya ya mesti yang difahami al-mutlaqat gitu. Terus apa fungsi yang disebutkan an-nafas? Ini disebutkan liziyadatil ba'si ala tarabbus. Untuk tambahan dorongan agar mereka menunggu. Karena di sini ada pemberitaan dengan sesuatu yang yustankafna min. Ya. Mereka kaum wanita dicegah darinya, yaitu dari keinginan untuk segera menikah lagi dengan laki-laki. Ala anna, ditambah lagi nih. Ala anna mimma yamna'u kauna bi anfusihinna ta'khiran qa'idatun. Atau qa'idatu anna haqqa ad-dhamir al-marfu' al-muttasil al-mu'akkad bin nafsi aw al-'aini an yu'akkad awwalan bil munfasil. Innahu kuntum antum anfusukum aw yufsal bainahu wa bainal mu'akkad bi fasilin ma nahu ji'tum yawm al-jum'ati anfusukum. Atas dasar bahwasanya di antara yang mencegah menghalangi bi anfusihin dijadikan sebagai taukid adalah satu kaidah. Ya, ada. Tadi sisi makna ini terhalang untuk di anfusihinna dijadikan taukid. Sekarang dari sisi kaidahnya pun tidak bisa anfusihinna dijadikan sebagai taukid. Yaitu satu kaidah yang menghalanginya. Apa kaidahnya? Bahwasanya haknya dhamir yang marfu yang muttasil yang ditaukid dengan nafas ataupun ain adalah keharusan dhamir yang marfu yang muttasil yang ditaukid dengan nafas dan ain adalah keharusannya an yu'akkad awalan bil munfasil, agar dia terlebih dahulu ditaukid dengan dhamir munfasil. Contoh kuntum antum anfusukum. Di sini anfusukum didatangkan sebagai taukid dari dhamir tum pada kuntum. Ini boleh karena sudah ditaukid dengan antum. Au yusol, atau syarat yang kedua, au yusol bainahu wa bainal mu'akkad bifasil, atau syarat yang kedua agar dipisahkan antara dhamir yang marfu yang ditaukid tadi dengan nafas atau ain dengan pemisah apapun bifasilin ma. Ma di sini nakirah mausufatun biha. Nakirah yang dia menjadi sifat. Nahu ji'tum yaumal jumu'ati anfusukum. Di sini sebagai taukid dari pemirta pada jiktum. Boleh, kenapa? Karena sudah dipisahkan antara jiktum pemirta dengan yaumal jumu'ah. Dipisahkan dengan itu, antara dia dengan taukidnya. Qala damamini fayumkin an yuqal huna iktafa fil fasli bil ba'az za'idati kama iktafi bila zaidati fil atfi ala dhamirina hukumtum wala zaidun. Hanya saja ada mamini mengatakan mungkin juga. Artinya bisa ini dijadikan sebagai taukid dan fusihin, bisa secara kaedah. Fayumkin an yuqal, mungkin untuk dijawab huna di sini bahwasanya iktafa fil fasil bil ba'i zaidah, cukup fil fasil sebagai pemisahnya yang memisahkan antara dhamir rafa yang ditaukid tadi dengan taukidnya dengan ba zaidah. Apalagi disebutkan pemisahnya fasilin ma, ya kan? fi fasilin ma. Kama yaktafi bila zaidah, sebagaimana cukup dipisahkan dengan la zaidah, maka ba zaidah pun cukup untuk memisahkan. Fil ataf, seperti halnya la zaidah pada ataf kepada dhamir. Contoh kumtum wala zaidun. Lihat. Dengan adanya la boleh diatofkan zaid kepada dhamir ta. Kumtum wala zaidun. Tanpa ta amar la enggak bisa kumtun wa zaidun. Tapi dengan la bisa kumtum wala zaidun. La zaidah. Maka demikian pula katanya di atas. Ya. Ya demikian. Ya insyaallah masalah irob enggak terlalu berpengaruh pada maknanya ya. Apa yang dikuatkan di sini oleh Asy-Syarih kira-kira? Apa yang seperti yang dikuatkan oleh beliau? Hah, ada enggak di sini yang mengisyaratkan beliau menguatkan yang mana? Di sini tahu kira atau bukan? Enggak ada ya. Ya, sekedar mungkin bisa juga dengan dua sisi ya Rob. Karena terkadang satu kalimat memungkinkan dua sisi ya Rob. Berarti ya Rob-nya apa kalau bukan taugid, kian fusihinna? Seperti tadi ya, bi'ajma'ih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa kullunu jami'un wa amatun. يؤكد به المفرد والجمع ويؤكد به المثنى تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى نحو جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه وكل جميع وعامة يؤكد بها أي بكل منها المفرد المذكر والمؤنث أن تجزى بعامله أن تجزى بعامله نحو اشتريت العبد كله والأمة جميعها لأنها لرفع إرادة الخصوص بما ظاهره العموم والعبد والأمة كل منهما يتجزأ باعتبار الشراء وإن لم يتجزأ باعتبار ذاته فلا وإما باعتبار ذاته فلا يجوز جاء زيد كله لأنه لا يتجزأ بذاته ولا بعامله ويؤكد بها الجمع المذكر والمؤنث لأنه يتجزأ بذاته فكل واحد من أجزائه يصح وقوعه موقع الآخر ولا يؤكد بها المثنى استغناء عنها بكلا وكلتا تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن فهذه الأمثلة كلها جامعة للشروط وقس بها ما أشبهها وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى خاصة لأنهما مثنيان معنى فلا يستعملان في المفرد والجمع وإنما يؤكد بهما المثنى إن صح حلول المفرد محله لإمكان توهم إرادة البعض بالكل نحو جاء الزيدان كلاهما وإرابه جاء فعل ماض الزيدان فاعل وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى كلاهما توكيد والتوكيد يجمع المؤكد في إرابه تبعه في رفعه وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه محمول على المثنى والهاء ضمير متصل في محل جر الإضافة والميم والألف حرفان دالان على التثنية وجاءت الهندان كلتاهما وإرابه كإراب الذي قبله ولا يقال اختصم الزيدان كلاهما إذ لا يحتمل iradata ahadihima li'anna al-ikhtisama la yakunu illa min isnaini wala budda ma'a dhalik aidan an yattahida ma'na al-musnadi ila al-mu'akkad fala yuqal mata zaidun wa 'asha 'amrun kilahuma thumma al-muradu bil musanna huna ma dalla 'ala ithnaini fa yadkhulu nahwu ja'a zaidun wa 'amrun kilahuma wa ja'at zainabu wa hindun kiltahuma wa idza urida taqwiyatu ta'kidi ay 'inda ihtiyaji al-maqami ilayhi fa yajuzu an yu'ta ba'da kullihi ay ba'da lafdhati kullihi بأجمعه بوزن أفعل وبعد كلها بجمعاء بوزن فعلاء وبعد كلهم وبعد كلهم بأجمعين وبعد كلهن بجمعة بوزن عمر وزحل فالثلاثة ممنوعة من الصرف للتعريف المقدر فيهن ووزن الفعل في أجمع والتأنيث ووزن فعل في أجمع وتأنيث في جمعاء في جمعاء والعدل في جمع قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وإرابه الفاء حرف عطف سجد فعل ماض الملائكة فاعل كلهم توكيد معنوي والهاء في محل جنب إضافة أجمعون توكيد ثان والتوكيد يتبع المؤكد في رابه تبعه في أجمعون توكيد ثاني والتوكيد يتبع المؤكد في رابه تبعه في رفعه وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه محمول على جمع المذكر سالم والنون زيدت عوض عن الحركة والتنوين اللذين كان في اسم المفرد قال بعضهم فائدة ذكر أجمعون بعد كلهم رفع توهم من توهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد بل سجدوا في وقتين مختلفين فكل تفيد رفع احتمال التخصيص وأجمع تفيد رفع احتمال التفرق ورد بقوله وأجمع تفيد رفع احتمال التفرق ورد بقوله تعالى لأغوينهم أجمعين إذ الإغواء لا يختص بوقت واحد فلا دلالة لأجمع على اتحاد الوقت وقد يقال هي دالة في لأغوينهم أجمعين على اتحاد الوقت لأن المراد به جمع أيام الدنيا لأن المراد به في الآية جميع أيام الدنيا بدليل قوله تعالى بعده إلى يوم الوقت المعلوم فجعل أيام الدنيا كلها بمنزلة وقت واحد ومن ثم قال بدلالة أجمعين على اتحاد وقت الفعل الفراء والمازني والمبرد. Kemudian matanya ya. Kemudian taukid atau lafaz taukid berikutnya selain nafas dan ain adalah kullun wa jami'un wa 'amatun yu'akkad biha al-mufradu. Sudah dibaca ini ya. Taukid dengannya mufrad dan juga jamak. Wa yu'akkadu biha al-musanna. Tidak boleh ditaukid dengannya musanna. تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن وكلا وكلتا كلا dan كلتا لتوكيد dengannya مثنى contoh جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندات كلتاهما وإذا أريد تقوية التأكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع وبعد كلها بجمعاء وبعد كلهم بأجمعين وبعد كلهن بجمع قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون ويقال جاء الجيش كله أجمع والقبيلة كلها جمعاء والنساء كلهن جمع. Apabila diinginkan untuk menguatkan taukid, maka boleh didatangkan setelah kullihi dengan ajma', setelah kulliha dengan jam'a, setelah kullihim dengan ajma'in, setelah kullihinna dengan jum'a. Contoh, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, kulluhum taukid, hendak dikuatkan lagi, ditambahkan ajma'un. Syal jaisu kulluhu ajma'u, al-qabilatu kulluha jam'a'u, wan-nisa'u kulluhunna jum'a. Wakullun wajami'un wa'amatun yu'akkadu biha. Kullun, jami' dan amah ditaukid dengannya. Ay bi kullin minha, yani dengan masing-masingnya. Al-mufradu, isim mufrad, al-muzakkar wal-mu'annas, baik muzakkar ataupun mu'annas. Intajazza'a bi'amilih, ya, apabila dia tajazza' bi'amilih, bisa dibagi-bagi bersama amilnya. Contoh, ishtaraitul abda kullah, ishtaraitu al-abda kullah wal-amata jami'aha, saya membeli budak seluruhnya, budak laki-laki seluruhnya atau budak wanita seluruhnya. Di sini boleh al-abad ditakki dengan kul, karena di sini al-abad itu yatajazza bi'amilih. Amilnya al-abad di sini apa? Asyira, pembelian. Yang namanya pembelian budak itu bisa setengahnya, sepertiganya, bisa keseluruhannya. Bisa dibagi-bagi bersama amilnya. Ya. Maka kalau dikehendaki dibelinya keseluruhannya, maka ditambahkan kullah. Ya, untuk mengangkat kemungkinan bahwasanya dibelinya hanya setengah. Ya. Bisa dipahami nih? Ya, ngerti ya? Jadi bisa dibagi-bagi bersama amilnya seperti budak. Amilnya asyira, yang namanya beli budak ya mungkin setengahnya gitu. Dibeli setengahnya, berarti masih sisa setengah. Setengahnya dibeli temannya misalkan. Atau seperempatnya, ini sepertiganya dan seterusnya. Bisa dia ya tajazza di ini. Al-abad bersama asyira amilnya. Li'annaha, maka kalau seperti ini boleh ditauki dengan kullih untuk memastikan bahwasanya dibeli seluruhnya total. Bukan setengahnya atau kurang dari itu. Li'annaha li rafi'i iradatil khusus. Ya, karena dia lafaz-lafaz taukid ini didatangkan li'annaha li rafi'i iradatil khusus, untuk menghilangkan niat khusus. Meniatkan makna khusus, untuk mengangkat niat makna khusus. Dari apa yang zahirnya umum. Ya. Wal 'abd wal ammah wal ammah kullun minhumā yatajazza. Ya, ishtaraitu al 'abda. Kalau lafadznya umum kan al 'abd umum, ya satu budak dibeli sempurna. Tapi di sini ada ya kemungkinan khusus, yaitu dibeli sebagiannya, setengah, dibayar setengah. Sisanya oleh temannya misalkan. Didatangkan kulli untuk mengangkat niat makna khusus. Meskipun zahirnya di sini umum, maka al-abad dan al-amah masing-masing dari keduanya ya tajazza, itu bisa terbagi-bagi. Bi'tibari syira, yaitu dari sudut pandang pembelian. Nih, bisa dari sisi pembelian dia tajazza, bisa dibeli setengahnya, sepertiga, seperempat. Ya. Wa in lam yatajazza bi'tibari dzati, meskipun secara zatnya budak ini ya tidak bisa terbagi-bagi, masih beli tangannya enggak mungkin. Tapi harga dibeli ini ya kan, harganya itu. Ya. Meskipun dari sisi zatnya tidak mungkin dibagi-bagi. Ya. Maka tidak boleh. Titik ya. Fala yajuzu jazairin kullu. Maka tidak boleh pada contoh jazairin kullu. Enggak boleh ini. Bedakan dengan tadi. Ya. Kenapa? Li'annahu la yatajazza bidzatihi wala bi'amilih. Karena zaid tidaklah dia bisa dibagi-bagi. Juga amilnya. Zaid datang setengah dulu, tangannya dulu misalkan, kepalanya dulu, enggak ada. Ya. Maka tidak boleh ditaukid dengan kulluh. Berbeda dengan tadi al-abd bersama asyira tadi. Bisa dibagi-bagi kan? Pembelian budak ini setengah, ini seperenam, ini berapa gitu. Adapun jaa Zaidun tidak bisa itu dibagi-bagi Zaid. Juga amilnya tidak bisa dibagi-bagi. Ya, imam tidak datang, imam datang Zaid. Itu. Wa yu'akkad biha al-jama' ataupun wa yu'akkad biha al-jama' di situ ya. Ya, betul. Wa yu'akkad biha al-jama' al-mudzakkar wal mu'annas li'annahu yatajazza' bi dzatihi. Dan ditakkid pula dengan kul jamak muzakkar atau mu'annas. Karena jamak yatajazza' bi dzati, dzatnya bisa dibagi-bagi. Iya kan, jamak isinya banyak orang. Jadi dibagi-bagi. Fa kullu wahidin min ajza'i yasihu wuquhu mawqi'an akhar. Setiap satu dari satuan-satuan yang ada pada jamak yasihu wuquhu mawqi'an akhar, bisa menempati posisi yang lain. Jamak boleh. Ar-rijal kulluhum. Kenapa? Karena ar-rijal berbilang. Ya. Di sisi lain kalau ditambahkan misalkan di situ tanpa taukid yang memungkinkan yang datang sebagiannya. Wa la yu'akkad biha al-musanna, tidak boleh taukid dengan kul musanna. Kenapa? Istighna'an 'anha bi kila wa kilta, karena sudah tercukupi dengan taukid dengan lafaz kila dan kilta. Taqulu jal jaisu kullu. Ya, jal jaisu kullu. Dia lafaznya mufrad tapi maknanya kan jamak alif lam lil jins. Au jami'uhu au 'amatuhu, datang pasukan itu seluruhnya. Au jami'uhu au 'amatuhu, sama maknanya. Meskipun pada 'amah siapa itu pendapatnya? Al-mubarri itu siapa? Yang bermakna aksar. Yang sebelumnya kita lewatkan. Masih ingat enggak? Mubarid dia, betul ya. Waja'at al-qabilatu kulluha. Ini mu'annas. Kalau tadi jama' yang muzakkar. Ja'at al-qabilatu kulluha. Au jami'uha. Dengan bomirnya saja dimu'annaskan. Au amatuha. Waja'ar rijalu kulluhum. Au jami'uhum. Au amatuh. Di sini kulluh. Ya. Bomirnya mufrad karena melihat lafadnya al-jaish. Apa? Mufrad. Ya. Boleh dengan kulluhum juga. Karena melihat maknanya. Di sini alif lam lil jins. Waja'a rijalu kulluhum au jami'uhum au 'amatuhum wa ja'at an-nisa kulluhunna au jami'uhunna au 'amatuhunna. Fa hadhihi al-amthilatu kulluha jami'atun lishurut. Contoh-contoh ini seluruhnya adalah contoh yang mengumpulkan syarat-syaratnya. Wa qis biha ma asbahaha, silakan dikiaskan yang serupa dengan itu. Wa kila wa kilta yu'akkad bihima al-musanna, kemudian kila dan kilta ditaukid dengannya musanna khasatan, secara khusus akhusu khasatan afal mutlak. Li'annahuma musannayani, karena keduanya kila dan kilta musanna ma'nan, secara makna. Fala yusta'malani fil mufrad, tidak boleh keduanya digunakan untuk mufrad atau mentaukid mufrad ataupun jama'. Wa innama yu'akkad bihima al-musanna, hanyalah yang ditaukid dengan kila dan kilta musanna. Ada syaratnya. In sahha hululul mufradi mahallah liimkani tawahumi iradatil ba'di bil kull. Ya. Syaratnya ditaukid dengan kila dan kilta adalah in sahha hululul mufrad, apabila muakkadnya benar atau bisa diduduki oleh mufrad. Ya. Kenapa? Liimkani tawahum iradatil ba'di bil kull, karena adanya kemungkinan dikehendaki sebagian dari keseluruhan. Nanti insyaallah jelas dengan contoh yang berikutnya. Ada yang tidak memenuhi syarat ini sehingga tidak bisa. Jaz Zaidani, katanya di sini Az-Zaidani bisa atau mungkin diduduki oleh posisi mufrad. Jaz Zaidani mungkin yang datang satu Zaid saja. Maka untuk memastikan bahwasanya yang datang kedua-duanya ditambahkan kilahuma. Kenapa? Karena kalau tidak ditambahkan kilahuma jaz Zaidani, ada gitu kemungkinan meskipun lemah, yaitu iradatul ba'd, dimaukan sebagiannya itu satu Zaid. Maka ini ditepis dengan kilahuma. Ya, memungkinkan az-Zaid di sini an yahullu mahallahu al-mufrad, untuk di tempat al-mufrad. I'rabnya ja'a fi'l al-madin az-Zaidani fa'ilun wa 'alamatu raf'i al-alif li'annahu musannan kilahuma tawkid. وتوكيده مؤكده في اعرابه تابعه في رفعه وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه محمول على المثنى محمول المثنى ya tandrafanya alif niyabah an dhamma li'annahu mahmul al musanna wal ha dhamir muttasil fi mahalli jar bil idafah wal mim wal alif harfan dalani ala tasniyah ya kemudian waja'atil hindan kiltahuma i'rabnya ki'rab alladhi qablah seperti sebelumnya wala yuqalu ikhtasama zaidani kilahuma ini enggak boleh dikatakan ya ikhtasama az-zaidani kilahuma ditaukid dengan kilahuma enggak boleh. Dua Zaid berseteru. Bertikai, bertengkar. Iya. Ini enggak boleh. Kenapa idz la yahtamil iradata ini yang memperjelas makna tadi itu? In shahha hululu al-mufradi mahallah. Ini diperjelas dengan ini. Ikhtasama Zaidan tidak boleh ditaukid dengan kilahuma. Kenapa? Karena Az-Zaidan tidak bisa ditempati oleh posisi sebagiannya, mufrad satu orang saja. Kenapa? Karena yang ikhtisam itu minimal dari dua orang pertikaian itu. Iya. Sehingga enggak boleh diduduki oleh sebagiannya, satu saja dari Zaid. Katanya di sini iz la yahtamil iradata ahadihima. Karena di sini tidak memungkinkan untuk yang dimaksud hanya satu Zaid saja, enggak mungkin. Kenapa li'anna al-ikhtisam la yakunu illa ma'atsnain? Karena yang namanya pertikaian tidaklah terjadi kecuali dari dua orang. Iya. Sifatnya berarti ya dengan ini. Kalau tadi ungkapan dari Zaidan memungkinkan diduduki oleh satu orang Zaid saja yang datang. Tapi kalau ini karena datang ya kedatangan memungkinkan kan satu orang saja yang datang. Tapi kalau ikhtisam enggak mungkin satu saja diduduki oleh Zaid satu saja. Lianna al-ikhtisama la yakunu illa ma'athnain karena yang namanya pertikaian tidaklah terjadi kecuali dari dua orang. Wala budda ma'a dzalika aidan. Nah, syarat berikutnya. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Shahha hulul mufrad mahallah. Bisa posisinya digantikan oleh mufrad. Yang kedua, wala budda ma'a dzalika aidan an yattahida ma'na al-musnadi ila al-mu'akkad. Syarat yang kedua harus bersama dengan syarat tadi agar makna musnadnya satu, makna musnad ilal muakkad, makna musnad hadas ataupun fiil yang disandarkan kepada muakkad itu harus satu, sehingga tidak boleh dikatakan mata zaidun wa asya amrun kilahuma. Kenapa? Karena makna musnadnya berbeda-beda. Zaid musnadnya maut, al maut. Sedangkan Amr mustadnya al-aish, kehidupan kan. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena makna musnad yang disandarkan kepada muakkad yaitu pada Zaid dan Amr itu berbeda. Yang pertama al-maut, kematian, yang kedua al-aish, kehidupan. Sehingga tidak boleh dikatakan mata Zaidun wa asya Amrun kilahuma. Zaid mati, Amr hidup, kedua-duanya. Ini enggak boleh. Ya. Alasannya tadi makna musnadnya berbeda. Tsummal muradu bil musanna huna ma dalla ala tsnain fa yadkhulnahu ja'a Zaidun wa Amrun kilahuma wa ja'at Zainabu wa Hindun kilahuma. Kemudian yang dimaksud dengan musanna di sini adalah apa yang dia menunjukkan kepada tsnain, dua laki-laki. Dua kepada dua lah. Maka masuk di dalamnya dua yang muzakkar, ja'a Zaidun wa Amrun kilahuma, atau yang muannas, ja'at Zainabu wa Hindun kilahuma. Wa idza urida taqwiyatu at-ta'kid, jika dikehendaki untuk menguatkan ta'kid, inda ihtiyajil maqami ilaihi, ketika maqamnya menuntut hal itu, ketika kondisinya menuntut untuk lebih ditekankan lagi agar lebih meyakinkan mukhatab, fa yajuzu an yu'ta ba'da kullihi ay ba'da lafdh kullihi bi ijma', maka boleh untuk didatangkan setelah kullih, yakni setelah lafaz kullih dengan lafaz ijma'. Wazni af'al, dengan wazan af'al. Wa ba'da kulliha bi jam'a, dan setelah kulliha dengan lafaz jam'a, itu mu'annas. Dengan wazan fa'ala. Wa ba'da kullihim, dengan lafaz ajma'in. Dan ba'da kullihinna dengan lafaz jum'a. Ajma'in, jum'a. Tinggal dihafalkan. Kalau kulli dengan ajma'. kulliha jam'a, kullihim ajma'in, kullihinna jum'a, dengan wazan Umar dan Zuhal. Fathalathatu mamnu'atun min as-sarf, maka tiga lafaz ini yaitu apa? Ajma', jam'a, dan apa? Jum'a, itu adalah lafaz yang mamnu' min as-sarf, tidak bisa dikansar, tidak bisa ditanwin. Apa ilahnya? Li ta'rif al-muqaddar fihinna, karena alamiah yang ditakdirkan padanya. Ta'rif secara alamiah yang ditakdirkan padanya. Wa waznul fi'il, ditambah yang kedua wazan fi'il pada ajma'. Jadi ajma' mamnu min as-sarf. Kenapa? Ta'rif, yang dimaksud dengan ta'rif apa? Apa? Masih ingat kan di dalam baitnya kan ada kan? Alamiah kan, al-alam. Ya. Yang menghalangi ijma' mamnu min as-sarf alamiah muqaddarah. Ya, bersama apa? Wazan fi'il. Kemudian illahnya pada contoh jam'a adalah ta'nis bersama alamiah. Pada contoh jum'a adil bersama alamiah yang muqaddarah, ditakdirkan saja sifatnya. Contoh qala Allah Ta'ala fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Ditambahkan ajma'un setelah kulluhum. I'rabnya fa harfu 'athfin, sajada fi'lun madh, al-malaikatu fa'ilun, fa'ilun, fa'il. Kulluhum taukidun ma'nawi, walha fi mahal jar bil idhafah. Ajma'un taukid, al-mim alamatul jam'a. Ajma'un taukid thanin, jadi ajma'un taukid yang kedua. Wa taukid yatba'ul mu'akkad fi i'rabi, taukid ngikut yang taukid di dalam i'rabnya. Tabi'ahu fi raf'i wa alamatu raf'i al-waw, niabatan ala dhamma li'annahu mahmul ala jam'il muzakir salim. Wa nun, nun pada apa? Ajma'un zidat iwadun anil harakah, ditambahkan sebagai ganti dari harakat. Jadi ajma'un mahmul ala jam'il muzakir salim, karena dia tidak memenuhi syarat. Kemudian nunnya ditambahkan sebagai ganti dari harakat tanwin anil harakah, dari harakat dan tanwin yang ada pada mufradnya. Qala ba'duhum, dikatakan oleh sebagian yang lain, fa'idatu zikri ajma'un ba'da kulluhum ruf'u tawahumi man yatawham annahum lam yasjudu fi waqtin wahid fal sajadu fi waqtaini mukhtalifain. Dikatakan oleh sebagian mereka ahli nahu, fa'idah dari menyebutkan ajma'un setelah kulluhum dalam contoh ayat ini, fal sajadal malaikatu kulluhum ajma'un, fa'idah yang ditambahkan ajma'un setelah lafad kulluhum adalah raf'u tawahumi man yatawham, untuk menepis, ya, untuk menepis pemahaman orang yang memahami bahwasanya mereka, para malaikat, tidak sujud di satu waktu. Memang mereka sujud semua, tapi mungkin sujudnya dalam waktu yang berbeda. Ini ditepis dengan ajma'un. Ya. Saya ulangi, raf'u tawahumi man yatawham annahum lam yasjudu fi waqtin wahid, untuk mengangkat, menepis tawahum, persangkaan orang yang menyangka bahwasanya mereka, para malaikat, tidaklah sujud pada satu waktu. Bahkan mereka sujud di waktu yang berbeda, di dua waktu yang berbeda. Maka kullun, pada contoh ayat ini, fasajadal malaikatu kullum ajma'un, tufidu raf'ah ihtimali takhsis, memberikan faedah, yaitu mengangkat kemungkinan takhsis hanya beberapa atau sebagian malaikat saja. Ditepis dengan kullum, semuanya yang sujud, bukan sebagiannya atau sebagian besarnya. Sedangkan ajma' didatangkan tufidu raf'ah ihtimali tafarruq, didatangkan untuk menepis, mengangkat kemungkinan sujudnya di waktu yang berbeda. Difaham ini? Warudda biqauli ta'ala, tapi dibantah oleh yang lain dengan firman Allah Ta'ala, la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh akan aku sesatkan anak Adam seluruhnya. Ditaukir dengan ajma'in. Dari sisi mana bantahannya? Idil ighwa'u la yakhtasu bi waqtin wahid, karena yang namanya penyesatan yang dilakukan oleh iblis itu tidak terjadi di satu waktu. Tapi katanya ajma' fungsinya apa? Raf'u ihtimal tafarruq. Lantas bagaimana dengan ayat ini katanya? Fala dalalata li ajma' ala ittihadil waqt. Dalam contoh ayat ini tidak ada yang menunjukkan bahwasanya ajma' itu menunjukkan satu waktu. Waqad yuqal, tapi bisa dibantah lagi ini. Bisa dijawab lagi. Wa qad yuqalu hiya dala fi lahu annahum ajma'u 'ala tihadil waqti. Bisa dijawab bahwasanya ini ajma' di sini dala. Hiya dalatun, dia dalam contoh ayat in lahu annahum ajma'u menunjukkan kepada ittihadul waqti, satunya waktu. Ini juga sama katanya, menunjukkan pada satu waktu. Nah, dari sisi mana? Dari sisi li'annal murada bihi fil ayah jami'u ayyami dunya. Karena ini maukan dengan ayat ini adalah seluruh waktu-waktu di dunia ini. Ya, waktu di dunia, satu kan? Satu waktu, yaitu waktu di dunia. Bidalil qawli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala yang setelahnya ila yaumil waktil ma'lum. Saya akan sesatkan mereka anak Adam seluruhnya sampai waktu yang tertentu. Faju'il ayyamu dunya kulluha bimanzilati waktin wahid. Maka dijadikan di sini hari-hari yang ada di dunia seluruhnya dari awal hingga akhirnya seperti satu waktu, karena waktu dunia. Wa min thamma qala bidalalati ajma'in ala tihadi waqtil fi'li al-farra wal mazuni wal mubarrid. Dan dari sana hala dikatakan bahwasanya ajma' menunjukkan kepada satu waktu dalam perbuatan al-farra dan juga al-mazuni wal mubarrid. Wa min thamma, dan dari sana qala dikatakan bahwasanya ajma' menunjukkan kepada ittihadi waqtil fi'l, satunya waktu perbuatan, dikatakan oleh Al-Farra dan Al-Mazuni dan Al-Mubarrid. Ya. Siapa paham ini? Ada yang belum paham? Ya, silakan, ada yang belum paham ditanyakan. Ya. Jadi ditanyakan balasa jadu fi waqtaini mukhtalifaini. Telah disebutkan bahwasanya ajma'un, ya, oleh sebagian ulama ahli nahwu bahwasanya didatangkan ajma'un selakulluhum untuk menepis kesan orang yang untuk menepis persangkaan orang yang menyangka bahwasanya para malaikat itu tidak sujud dalam sewaktu-waktu, tapi sujudnya dalam waktu yang berbeda ataupun dalam dua waktu yang berbeda. Sulitnya mana? Yang belum paham mana? Ini jelas kayaknya. Apa? Iya, satu waktu. Ya, berarti belum paham juga itu. Perhatikan nih. Jadi saya tadi bilang dari qala ba'dhum. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya faedah menyebutkan ajma'un setelah kulluhum adalah menepis persangkaan orang yang menyangka bahwasanya mereka ini, persangkaan orang yang menyangka ya, bahwasanya mereka para malaikat itu sujudnya tidak satu waktu, tapi iya, pada dua waktu yang berbeda. Ada gitu yang berkesan seperti ini, maka ditepis dengan ajma'un. Maka dengan ini pasti ataupun jelaslah bahwasanya sujudnya malaikat itu di satu waktu. Sulitnya mana? Jelas kan ya? Ya, mana lakin, bal lakin. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan. Belum paham juga. Rafa ihtimali takhsis. Ya, disebutin kulun didatangkan untuk menghilangkan, menepis ihtimal at-takhsis, kemungkinan takhsis, kemungkinan meniatkan takhsis, kekhususan. Ya. Seperti tadi, fasajada al-malaikatu kulluhum. Ketika dikatakan fasajada al-malaika, memungkinkan ada ihtimal takhsis, yaitu yang dimaukan adalah sujudnya sebagian besar malaikat. Itu takhsis. Bukan lawannya takhsis apa? ta'mim kan? Kalau ta'mim kan seluruh malaikat. Kalau takhsis sebagiannya, sebagian besarnya. Ah itu. Jadi dengan ditandangannya kul katanya ini untuk menepis, mengangkat niat takhsis, yaitu sebagian, sebagian tidak seluruhan. Ya, paham ya? Ya. Ya tadi sudah, sebelumnya juga sudah. Yang syumul itu kan. Ya. Kalau na'at pada nafas dan ain nisbah dalam iya. Kalau na'at pada kul, kemudian juga jami dan am itu apa? Syumul sudah masih dibuka lagi. Ya. Islam belum. Ya untuk menetapkan keumumannya itu ditunjukkan oleh lafadznya, tapi masih pada lafadz itu ada ihtimal iradatul takhsis gitu, tapi ini ditepis. Iradatul takhsis itu ditepis dengan kulluhum. Meskipun secara lafadznya al malaika itu ta'mim, cuma katanya ada ihtimal. Yang dimaukan itu takhsis bagian, maka ini ditepis dengan kulluhum. Ya, paham ya? Ya, subhanallah bihamdik, syadallah ilaih ilaih anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum.